beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-254 ini, didukung oleh para pemain Yoko sebagai Empu Renteng, Rusli sebagai Rangga Lawe, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Ivone Rose sebagai Saka Wuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Margaret sebagai Dewi Sambi, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Edi Johan sebagai Ike Meze, Harry Stiono sebagai Dias Sangrama Wijaya, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Ai sebagai Nararia Turubali, Chris Urspon sebagai Jaya Katuang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Tempuran sengit masih terus berlangsung di alun-alun kecil. Apis kebumun garang binasa di tangan Lembu Sora. Tubuhnya tersungkur jatuh bersimbah darah. Sementara itu Arya Kamandanu sibuk bertarung melayani Empu Bajil. Sedangkan Saka Wuni melayani Dewi Sambi. Di tempat lain, Rangga Lawe bertarung melawan Empu Renteng. Empu Renteng yang mempunyai aji kemal pelabak pengantolan merasa di atas angin ketika berhadapan dengan Rangga Lawe. Beberapa kali pukulan Rangga Lawe bersarang di tubuhnya. Tapi Empu Renteng sama sekali tidak berkeping. Ayo Rangga Lawe, kau terkenal sebagai salah seorang senopati agung pada zaman pemerintahan Singhasari. Sekarang kita mendapat kesempatan untuk bertatap muka. Ayo, keluarkanlah seluruh kesaktianmu. Inilah Empu Renteng, pendekar dari Gunung Betiri. Jangan sombong, Empu Renteng. Aku tahu kau mempunyai adik kebal belabak pengantolan. Tapi Rangga Lawe, aku adalah seorang satria dari Tuban. Tidak bacaannya aku mundur setapak pun. Dan terimalah seranganku berikutnya, Empu Renteng. Empu Renteng memang benar-benar seorang pendekar yang tangguh. tubuhnya yang cangkung sama sekali tidak membuatnya menjadi kurang lincah. Di samping itu Aji Kebal Kelabak Pengantolan merupakan benteng pertahanannya yang sangat kuat. Beberapa kali cotosan Tanggalawe mengenai pak di bagian dada ataupun hulu hatinya. Tapi Mpu Renteng masih kelihatan tenang-tenang saja. Tanggalawe menjadi kesal. Secepat kilat dia mencabut keris Aga Lama. Tubuhnya melenting ke atas dan hinggap dengan manis di atas tanah yang berdebu. Hei! Mpu Renteng! Kalau memang daging kulitmu kuat dan berkata seperti banyak, kau boleh tahanlah serangan kerisku, keris Aga Lama ini. Mpu Renteng menjadi gelagapan untuk sesaat lamanya. Matanya memandang tajam ke arah pamor keris Megalamat yang memanjang ke biru-biruan warnanya. Dia tahu keris itu adalah senjata yang ampuh. Keris yang menjadi kebanggaan darah bangsawan Tuban. Karena itu dia segera menyedot nafasnya 3 kali berturut-turut. Wajahnya menjadi merah, padam dan tegang. Ayo, Tanggalawe. Coba. Aku ingin mencicipi kerismu yang bernama Megalamat itu. Kalau Megalamat sampai tidak dapat melukai tubuhmu, Tanggalawe akan berhenti menjadi prajurit. Kau terimalah Mpu Renteng. Selesai mengucapkan kata-katanya yang berapi-api, Tanggalawe menyerbu ke arah Mpu Renteng. 2 kali tebasannya luput. Mpu Renteng berhasil menangkis dengan bagus. Tapi pada kesempatan yang 3 kalinya, Mpu Renteng terlambat untuk menarik kakinya mundur. Pada saat itulah ujung keris Megalamat menghunjam ke bagian dadanya. Renteng sangat terkejut. Dia segera meraba dadanya yang berlumuran darah. Dadanya terbuka sedalam 1/2 jengkal. Mpu Renteng segera mundur beberapa tindak. Pada saat berikutnya, ketika Tanggalawe bermaksud untuk mengulangi serangannya, Mpu Bajil dan Dewi Sambi menyambar tubuh Mpu Renteng, kemudian menaikkannya ke atas punggung kuda. Mpu Bajil, Dewi Sambi, dan Mpu Renteng segera kabur dari medan peperangan. Kuda-kuda yang mereka tunggangi melompati runtuhan tembok benteng. Dan sebentar kemudian mereka pun sudah lenyap. Banyak kapuk melihat ketika orang musuh besarnya melarikan diri. Segera mengambil kuda dan mengajak beberapa orang prajurit untuk mengejarnya. Pertempuran sengit masih terus berlangsung. Arya Kamandanu yang tiba-tiba ditinggal pergi oleh Mpu Bajil segera menghambur ke arah prajurit-prajurit yang sedang bertempur. Dengan pedang naga puspanya, dia mengamuk bagaikan banteng terluka. Atap pedang itu berkilat-kilat menyambar ke kiri ataupun ke kanan. Tubuh prajurit-prajurit kediri berkelimpangan. Bahkan ada yang terbelah menjadi 2 bagian. Pada saat itulah Sakawuni berlari-lari menemuinya. Celaka, Kamandanu. Celaka. Ada apa, Sakawuni? Ayah mengejar 3 pendekar itu, Kamandanu. Ayah bersama kurang lebih 50 orang prajurit kediri. Mengejar Dewi Sambi, Mpu Bajil dan Mpu Renteng yang melarikan diri. Ayo kita susul mereka, Kamandanu. Ayo cepat. Kemana mereka pergi? Ke sana. Ke arah barat. Ayo cepat, Kamandanu. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan ayah. Mpu Bajil dan Dewi Sambi itu di samping 2 orang pendekar sakti. Mereka juga licik sekali. Di mana Gusti Sanggrama Wijaya? Gusti Sanggrama Wijaya sedang menghadapi Arda Raja di alun-alun sebelah timur. Tapi Kutu Mendarang sudah terbunuh oleh Paman Lembu Sora. Baiklah. Ayo cepat. Kita ambil kuda dan kita susul ayahmu. Thank you. Aduh. Bagaimana luka-lukamu, Adi Rendeng? Apakah kau masih bisa bertahan? Senjata Ranggalawe benar-benar dahsyat, Kakang Pasir. Aku sudah mengerahkan seluruh ajik belapak pengantolan. Tapi keris Megalamat benar-benar ampuh. Ujungnya tajam luar biasa. Seperti paruh Raja Wali Kendaraan para dewa. Dan lukaku terasa panas sekali. Rupanya keris Megalamat itu juga dipupuhi racun yang sangat dahsyat, Kakang. Di dalam lukaku seperti ada bara api yang bernyala-nyala. Kalau begitu, kau harus segera mencari seorang tabib, Kakang Rente. Iya, iya Dewi Sami. Kalau racun ini tidak segera dikeluarkan dari tubuhku, aku pasti mati. Aku tidak tahan lagi. Nah, sekarang begini saja, Adi Renteng. Iya. Kau bawalah kuda ini. Kau selamatkan dirimu. Sementara kalau ada yang mengejar kita, biarlah aku dan Sambi yang akan menghadapi mereka. Lihat, Kakang Bajah. Rupanya memang ada yang mengejar kita. Cepat, Adi Renteng. Kau pakailah kuda ini. Selamatkan dirimu. Biarlah kami yang akan menghadapi mereka. Baiklah, Kakang Baji. Aku memang harus beristirahat pada beberapa hari untuk memulihkan tenagaku. Ya, sambil mencari seorang tabib yang bisa mengeluarkan racun dari dalam tubuhku ini. Dengan tubuh bergoyang-goyang di atas punggung kudanya, Empu Renteng segera meninggalkan Dewi Sambi dan Empu Bajil. Dia terus berkuda melewati daerah berbukit-bukit. Dan sebentar kemudian, kudanya lenyap di balik sebuah tikungan bukit padas. Tak lama kemudian, datanglah banyak tabuk dengan kurang lebih 50 orang prajurit Majapahit. Menyerah dan menjadi tawanan kami. Banyak kapuk, saya Katuang boleh menyerah. Prajurit-prajurit Kediri boleh kocar kacir. Tapi Empu Bajil dan Dewi Sambi pantang menyerah. Mau apa kau sekarang, ha? Empu Bajil, mengapa tidak kau gunakan akal sehatmu? Tidak ada gunanya kalian berdua mengadakan perlawanan. Eh, banyak kapuk. Kalau kalian semua ingin menangkap kami, kalian harus mau bekerja keras. Dan kami hanya mau dibawa setelah menjadi mayat. Bagus. Bagus. Itu adalah pernyataan seorang pendekar keras. Antang menyerah. Sudahlah, banyak kapuk. Tidak usah banyak bicara. Sekalipun kau membawa kurang lebih 50 orang prajurit, tapi kukira tidak mudah untuk menangkap kami. Kita lihat saja apa yang akan terjadi, Ibu Bajil. Ayo, angkat mereka! Ringkus mereka berdua! Ayo, ayo, angkat! Ini Tuan Sanggrama Wijaya. Benar Tuan Panglima itu, Maisu. Prajurit-prajurit Kediri sudah banyak yang terbunuh. Dan sisanya lari tulang lengan. Tinggal beberapa puluh orang prajurit yang masih berusaha mempertahankan diri. Panglima Sipi dan Panglima Kausi akan segera membereskan mereka semuanya. Oh, bagaimana Paman Bucor? Kita harus menyudahi pertarungan ini. Oh iya. Aku tidak melihat Kakang banyak kapuk. Datang banyak kapuk mengejar Empu Bajil dan Dewi Sambi, Gusti. Sementara Arya Kamandanu dan Tekawuni muncul ayahnya. Sekarang kita adakan pembagian tugas Paman Butler. Ya, Gusti. Kami semua siap menjalankan tugas perintah Gusti. Aku tahu. Arda Raja melahirkan diri dengan dikawal lebih kurang 20 orang prajurit. Biar akulah yang akan mengejar dan membereskan anak Jaya Katuang itu. Sementara, Paman Lembusora, Ranggalawi, dan yang lain, kutugaskan untuk masuk ke dalam istana. Maksud Gusti, kami yang harus menghadapi Sang Prabu Jaya Katuang? Benar, Paman. Katakanlah apa yang telah terjadi di alun-alun Kediri. Kalau Sang Prabu tidak dapat menerima kenyataan ini, terserah Paman Lembusora. Bagaimana cara mengatasinya? Baik, Gusti. Hamba akan segera menjalankan perintah. Ayo, Ranggalawe. Kau Rekian Demung, Gajah Biru. Mari ikut aku. Bagaimana selanjutnya, Tuan Sang Brahmawijaya? Keadaan di alun-alun Istana Kediri, saya serahkan kepada Panglima Ikmaisa, Panglima Kausing, dan Panglima Sikpi. Terserah, Tuan, bagaimana cara mengendalikan keamanan di sini. Sementara, saya akan mengejar salah seorang pelarian yang mempunyai peranan penting di dalam pertempuran kali ini. Dia masih sanak kerabat saya sendiri, Tuan. Dia itulah biang keladi kerusuhan ini. Itu adalah urusan pribadi Tuan dan keluarga Tuan. Kami tidak mau ikut campur. Kami sudah cukup membantu. Nah, Panglima Ikemese, saya akan pergi dulu. Silakan, Tuan Sang Ramawijaya. Dia Sang Ramawijaya segera memanggil Nambi, Sang Ramapati, dan mengumpulkan beberapa puluh orang prajurit Majapahit. Setelah terkumpul kurang lebih 40 orang prajurit, dia Sang Ramawijaya segera meninggalkan alun-alun Kediri untuk mengejar Arda Raja. Sementara itu di dalam Istana Kediri, di ruang peraduan raja, Sang Prabu Jaya Katuang tengah berlutut di depan jenazah istrinya, Nararya Surupali. Dia kelihatan sedih sekali melihat jenazah istrinya yang sangat dicintainya. Nararya Surupali baru saja membunuh dirinya dengan sebuah patram atau keris kecil. Di samping tubuh yang tergeletak bergelimang darah itu, ada selembar daun lontar yang berisi tulisan. Sang Prabu Jaya Katuang segera memungut daun lontar itu dan membaca isinya. Maaf, Kanda Prabu Jaya Katuang. Hamba tidak dapat menahan diri lagi. Hamba terpaksa menyudahi hidup hamba dengan patram kecil pemberian ayahanda Prabu Kertanegara Almarhum. Hamba tidak tahan melihat dan mendengar ceritanya para prajurit yang sedang bertarung. Hamba menjadi sangat sedih. Mengapa perbuatan darah seperti ini selalu terjadi? Dan mengapa perbuatan kekuasaan selalu terulang kembali? Siapakah sebenarnya yang bersalah? Barangkali tidak ada yang bersalah. Hamba sama sekali tidak menyalahkan Kanda Prabu yang ingin tetap duduk di atas kekuasaan. Tapi hamba juga tidak ingin menyalahkan dia Sang Ramawijaya. Putra dia Hambutal itu juga merasa berhak atas kekuasaan yang diwariskan pada leluhurnya terdahulu. Maafkan hamba, Kanda Prabu. Selama ini, hamba sudah setia mendampingi Kanda Prabu Jaya Katuang. Semenjak sebelum menjadi Raja Gelang-Gelang, setelah menjadi Raja Gelang-Gelang, dan kemudian menjadi Raja Besar di Kediri. Selamat tinggal, Kanda Prabu. Ini terpaksa pergi mendahului Kanda Prabu. Dinda, Nararya Surupali. Mengapa akhirnya menjadi begini? Mungkin akulah yang bersalah. Mungkin benar apa yang dikatakan Prabu Kertanegara. Akulah orang yang tak tahu diri. Tak tahu terima kasih. Tapi tidak. Tidak. Jaya Katuang tidak bersalah. Aku bukan merebut hak orang lain. aku merebut hakku sendiri. Aku adalah keturunan Raja-Raja Panjalu. Aku keturunan Prabu Jayasabha, Prabu Kertajaya. Aku akan merasa berdosa besar kalau membiarkan Panjalu direbut oleh raja lain. Semua ini gara-gara Sanggrama Wijaya, anak dia Lembuta itu, cucu Narasingha Murti itu. Benar-benar laknat. Dia telah menyalahgunakan kepercayaanku. Dan Arya Wiraraja, alias Banyak Wide itulah rupanya yang menjadi biang keladinya. Tidak. Pokoknya, aku tidak mau menyerah. Sekalipun tinggal seorang diri, aku akan terus mempertahankan tahta Kediri. Pada saat itulah, Lembu Sora, Ranggalawe, Regrian Demung dan Gajah Biru, serta beberapa orang prajurit Majapahit menyerbu masuk. Mengapa kalian tiba-tiba masuk ke ruang peraduan raja? Ampun Gusti Prabu. Kami semua hanya sekedar menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah Gusti Sanggrama Wijaya. Kalian diperintah apa oleh Sanggrama Wijaya? Ampun Gusti Prabu. Peperangan sudah selesai. Prajurit Kediri sudah menyerah seluruhnya. Ampun Gusti Prabu. Hamba terpaksa mengatakan apa adanya. Memang kenyataan seperti apa yang sudah hamba utarakan. Prajurit-prajurit Kediri telah menyerah. Kediri telah kalah perang Sang Prabu. Tidak. Itu tidak akan terjadi. Kediri tetaplah yang terbesar. Jaya Katuang tidak pernah menyerah. Lembu Sora. Iya, Gusti Prabu. Kalau kau ingin menangkap Jaya Katuang, lakukanlah segera. Tapi jangan harap kau bisa menangkapku dalam keadaan hidup. Saat berikutnya, Prabu Jaya Katuang segera mencabut tombak Sarpasena. Mata tombak itu bersinar-sinar. Lembu Sora, Ranggalawe, Rekrian Demung dan Gajah Biru segera mundur beberapa langkah. Lembu Sora menyiapkan pedangnya. Ranggalawe mencabut keris Megalamat, sementara Gajah Biru dan Gajah Demung mempersiapkan senjatanya masing-masing. Ayo, majulah kalian ramai-ramai. Tangkaplah Jaya Katuang. Tangkaplah Raja Panjalu ini. Tangkaplah penguasa Kediri. Maaf, Gusti Prabu. Memang itulah tugas kami. Kami memang harus menangkap Gusti Prabu. Ayo, Ranggalawe, Rekrian Demung, dan kau Gajah Biru. Dan kalian prajurit-prajurit Majapahit semuanya. Lakukanlah apa yang sudah diperintahkan kepada kalian. Dengan tombak Sarpasena, Prabu Jaya Katuang membendung serangan-serangan lawannya. Ujung tombaknya yang berkilat-kilat menyambar ke sana kemari. Tiga orang prajurit sekaligus roboh begitu terkena sambaran tombak Sarpasena. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.